بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kembali pembahasan An-Nasaih Al-Musalsalah. Kita sekarang masuk pada nasihat-nasihat yang terakhir 47, 48, 49 dan 50, menyisakan 4 nasihat lagi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan kemudahan kepada kita bisa menyelesaikannya di awal-awal Ramadan ini. Faqul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-47. Tentang asyahwatul khafiyah. Syahwat yang samar. Syahwat yang tersembunyi. Dikatakan syahwat dikarenakan dia termasuk penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Sesuatu yang tercela. Perkara yang tidak terpuji. Termasuk terfitnah dengan fitnah syahwat. Dikatakan khafiyah dikarenakan samar. Sangat samar. Ada di hati seseorang yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala dan orangnya. Dan sangat menakutkan. Sangat mengerikan efeknya. Kita bahas untuk supaya kita waspadai ini semua. Sekali lagi untuk muhasabatun nafsi. Introspeksi diri untuk kita masing-masing. Jangan sampai ada pada kita penyakit-penyakit syahwah khafiyah seperti ini. Ja'a min hadithi Shaddad ibn Aus. رضي الله عنه مرفوعا لطبراني في الكبير وغيره. Datang dari hadis Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu' sebagai sabda Rasulullah SAW. Riwayat At-Tabrani di Al-Kabir dan juga yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, ya na'a ya al-Arab, ya na'a ya al-Arab, salasan. وفي لفظ بقايا. Sehingga artinya wahai sisa-sisa Arab. Wahai sisa-sisa Arab. Wahai sisa-sisa Arab. Na'aya dan juga baqaya. Baqiyah. Inna akhwafa ma khafu 'alaykum ar-riya' wa ash-shahwatul khafiyyah. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah riya dan syahwah yang khafiyyah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah nomor 508. Ditanyakan kepada Abu Dawud Sistani, masyahwatul khafiyah, apa itu syahwa yang khafiyah? Qala, beliau mengatakan, hubbur riyasa, cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta posisi. Ini juga disebutkan ini hadis dan juga kalam Abu Dawud As-Sistani disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Taubah. Risalah beliau tentang masalah taubat. Qala Syekh Usam rahimahullah mu'aqqiba. Beliau rahimahullah memberikan ta'liq komentar atas ucapan Abu Dawud di atas. Syahwa khafiyah yalhubur riyasa. Beliau mengatakan, fahiyya khafiyyatun taffa anin nas. وَكَثِيرًا مَا تَخْفَى عَلَى صَحِبِهَا. Syahwat ini sangat samar, khafiyah, tersamarkan dari banyak orang, dari umat manusia. Dan seringkalinya juga tersamarkan atas pelakunya. Orangnya sendiri tidak paham, tidak tahu, tidak merasa dia terjangkiti penyakit ini. Demikian dalam buku beliau As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Maka perlu untuk kita kaji, kita pelajari tentang Asy-Syahwatul Khafiyyah. Saya ambilkan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, akan saya sebutkan di bagian akhir. I'lam anna aktsaran nasi innama halaku khawfa madhammatin nas wa hubb madhihim. Ketahuilah bahwasanya mayoritas umat manusia itu mereka hanyalah binasa karena takut celaan orang dan karena mereka suka dan senang dengan sanjungan-sanjungan pujian-pujian orang. Fasar harakatuhum kulluha ala ma yuwafiq ridhan nas. Maka akhirnya semua pergerakan-pergerakan mereka semuanya mencocoki ridhonya manusia. Raja al-madhi wa khawfa min adz-dzam, karena mengharap pujian mereka dan takut dari celaan mereka. Wa dzalika min al-muhlikat, dan ini termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Ini yang terjadi pada kebanyakan orang. Takut dicela sama orang, takut dikritik sama orang, takut dicela, direndahkan, disalahkan sama orang. Yang dia inginkan, yang dia cari adalah pujian-pujian, sanjungan-sanjungan orang. Karena niatnya seperti ini, maka semua gerakan dia, semua harokah dia, semua tindakan dia, semua perbuatan dia, semua ucapan dia, dia sesuaikan untuk mendapatkan ridhonya manusia. Yang dia harapkan ridhonya manusia, mengharapkan pujian mereka dan takut dari celaan mereka. Ini membahayakan, membinasakan ini. Sudah bukan lillahi ta'ala, bukan sudah lagi mengharapkan Allah Azza wa Jal. Ini minal muhlikat. I'lam anna man ghalaba ala qalbi hubbul jah. Ketahuilah, seseorang yang dalam hatinya mendominasi pada hatinya cinta jabatan, cinta posisi kedudukan, jah, sara maqsurul hammi ala mura'atil khalqi, maka dia akan terus terbatas himmahnya. Himmah yang akan terbatas untuk selalu memperhatikan makhluk, memperhatikan orang lain. Mashghufan bitaraddud ilaihim. Syaghaf, sangat-sangat mengharapkan, sangat-sangat mencintai untuk taraddud ilaihim. Berulang-ulang pulang kembali, bolak-balik kepada makhluk saja. Wal mura'ati lahum, dan riya kepada mereka, ingin dilihat sama mereka, ingin disaksikan oleh mereka. Dikarenakan sudah terjangkiti penyakit hubbul jah. Hubbul jah ini sama dengan hubbul riyasa, sama dengan syahwatul khafiyyah. Karena mendominasi niatan seperti ini, kecintaan seperti ini dalam hati dia, sudah semuanya fokus pada makhluk sudah. Semua himmahnya pada makhluk. Semua harapannya pada makhluk. Riaknya pada makhluk. Ingin mereka lihat. Ingin mereka tahu bagaimana pekerjaan dia. Bagaimana perbuatan dia. Bagaimana harokah dia. Ingin dipuji. Dan tidak mau disalahkan. ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم. Maka terus senantiasa pada ucapan dia, pada perbuatan dia, menoleh. Dia selalu menoleh kepada sesuatu yang bisa membuat besar, agung, manzilah dia di sisi makhluk. Wadhalika badrul nifaqi wa aslul fasad. Maka ini semuanya benih-benih nifaq dan asal muasal kerusakan. Karena semuanya pada makhluk lupa dengan Allah Rabbul Izzah. Dikatakan kerusakan di anna kulla man talabal manzilata fi qulubin nas. Dikatakan setiap orang yang ingin mendapatkan, mencari manzilah kedudukan di hati-hati manusia, iptarra ayyuna fiqahum, dia pasti terpaksa, tidak terelakkan untuk bersikap nifak kepada mereka. Yunafiqahum, bersifat nifak kepada mereka, yaitu bi'idhari ma huwa khalin anhu, menampakkan sesuatu yang dia kosong daripadanya. Lahir batinnya beda, lahirnya A, batinnya B, lain, menampakkan perkara yang tidak ada pada dia. Seolah-olah dia adalah yang demikian, padahal enggak ada pada dia. Tentu nifak. Wa yajurru dzaaka ila al-mura'ati bil ibadat. Ini lebih mengerikan lagi. Dan ini semuanya menyeret dia untuk bersikap riya dalam ibadahnya. Bayangkan dalam ibadahnya. Waqti hamil mahdhurat, maka dia rela untuk menerjang yang diharamkan dalam Islam. Wattawassul ila iqtinasul qulub, dan mencapai kepada iqtinasul qulub, untuk mendapatkan perhatian hati-hati umat manusia. Ini membahayakan, sehingga dia terkungkung dalam sikap riya, syirik asghar yang membahayakan, kesyirikan itu sudah. Karena semuanya untuk makhluk, demi makhluk, karena makhluk, untuk makhluk, bukan karena Allah Jalla wa'ala, bukan karena ikhlas karena Allah, bukan. Dan ini sangat samar, merayap, meresap dalam hati seseorang. Tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin dia sendiri tidak tahu penyakit ini. Wallahul musta'an. I'lam anna aslal jahi huwa hubbun tishir saytul istihad. Dan ketahuilah, asal muasal al-jah, asal muasal pangkal orang itu cinta kedudukan al-jah, itu berasal dari hubbu intisyari sayt wal istihar, senang nama baiknya tersebar dan terkenal. Sayt itu nama baik, prestise. Dia suka ini, suka kalau namanya melambung tinggi, diaplos sama banyak orang, dipuji oleh banyak orang, tersebar kemana-mana, fulan, fulan, wa'allan, wa'allan, wa'allan, masyhur dengan itu. Dari situ akan muncul hubbul jah, muncul hubbul riyasa, terpatri pada hatinya syahwa khafiyah yang membinasakan. Wadhalika khatarun azim, dan itu sangat mengerikan, mara bahaya yang begitu besar, yang begitu agung. Mengerikan. Ya, dari mulai hubbu syuhrah, cinta kemasyhuran, hubbu sayf, senang dengan prestise, nama baik yang tersebar kemana-mana. Naik lagi hubbul jah, hubbul riyasa, al-hirs alal mal wa syaraf, maka sebelumnya muncul syahwa khafiyah kini tadi. Maka dikatakan di sini wassalamatu fil khumul, maka keselamatan itu pada al khumul. Khumul lawan daripada syuhrah. Syuhrah kemasyhuran, ketenaran. Kalau khumul, upaya jangan sampai terkenal, menyembunyikan keadaan dirinya. Wa ahlul khair, dan orang-orang yang baik semenjak zaman dahulu kala, zaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, dan semua orang-orang yang khair, lam yaqsudu asyuhrata, mereka tidak pernah punya niatan untuk masyhur, untuk tenar. Walam yata'arradu laha, mereka sedikit pun tidak pernah menyinggung ke arah sana. Walal asbabiha, tidak pula mengupayakan asbab untuk masyhur. Fa in waqa'at min qibalillahi ta'ala, kalaupun terjadi kemasyhuran itu dari sisi Allah azza wajalla, yakni Allah yang mentakdirkan, Allah dengan taufiknya memasyhurkan dia, memasyhurkan para ulama sunnah tadi, farru minha, mereka lari daripadanya. Itu kaum salaf. Mereka tidak suka dengan jabatan, diminta untuk menjadi qawi, mereka lari. Mereka kafur, sebagian mereka ketika enggak terelakkan harus datang ke tempat para penguasa, pura-pura gila, pura-pura enggak hilang akalnya, pura-pura kayak anak kecil. Begitu keluar dari tempatnya penguasa, mereka lari dengan bahagia. Dalam perkara ibadah pun juga demikian, salafun salih enggak mau dikenal dengan ibadahnya, sembunyi-sembunyi dan beribadah kepada Allah azza wajalla. Itu kaum salaf, contoh kita, kuduah kita, panutan kita, kaum muslimin sekarang ini. Maka wakanu yu'athirun al-khumul, mereka dahulu para ulama salaf, mereka lebih mengutamakan dan lebih memilih al-khumul. Itu mereka. Tapi mereka ini masya Allah luar biasa secara keutamaan keilmuannya, keutamaan amaliyahnya, keutamaan ibadahnya, keutamaan perjuangannya membela Islam. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat, bisa jadi seseorang yang kusut masai, seseorang yang gak dikenal, yang dianggap gembel, tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Ini pula yang disebutkan dalam sebagian riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sebagian sahabat tentang si fulan, kelihatan orang yang fakir, dikatakan itu orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang enggak dikenal, kalau dia khitbah meminang anak orang enggak diterima pinangannya, ketika dia minta syafaat enggak dikasih syafaat. Datang orang yang lain yang nampaknya masya Allah wah gitu. Oh dia adalah orang yang begini, begini. Oh dia khidbah, diterima perpinangannya. Oh dia melasyaf, maka diterima syafaatnya. Maka harus mengatakan, sungguh orang yang pertama tadi lebih baik dari 1000 orang yang kedua. Yang dibahas bukan penampilan. Tapi yang dibahas adalah taqwal qulub, ketakwaan dalam hati, iman dalam hati, kesolehan dalam hati. Dan tersembunyi. Itu kaum salaf. Maka ini yang seharusnya kita lakukan. Kita mencontoh kaum salaf dalam masalah ini. Fal madhmumu talabul insani syuhrah. Maka yang tercela ketika seseorang itu mencari-cari kemasyhuran. Memang dia menuntut mencari kemasyhuran. Wa amma wujuduha min jihatillahi ta'ala min ghairi talabil insani fa bimadhmum. Adapun wujudnya kemasyhuran, sudah ada kemasyhuran itu dari sisi Allah azza wajalla dengan tanpa orang itu mencarinya, tidak tercela. Dia berusaha lari, dia berusaha khumul, dia berusaha untuk jangan sampai terkenal, tapi Allah yang maha kuasa mengharumkan namanya. Dia terkenal ilmunya, amalnya, dakwahnya, sunnahnya, salafiyahnya, enggak tercela. Namun ghaira anna wujudaha fitnatun 'ala dhu'afa, hanya saja wujudnya syuhra ini, keberadaan syuhra ini fitnah bagi orang yang lemah hatinya. Dan kita enggak tahu diri kita ini dan masing-masing kita kebanyakannya lemah. Dha'iful qalbi, dha'iful qulub. Maka kaum salaf sebisa mungkin mereka lahir dari kemasyhuran, ketenaran, sanjungan, pujian. Karena walaupun mereka enggak mengada-ngada, memang mereka orang yang dikenal, orang yang mempunyai keutamaan, enggak kuat untuk menghadapi syuhrah ini. Hatinya hal terlemah, jadi fitnah akhirnya. فالله المستعان وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائدها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد. الشهوة yang samar ini tidak mampu untuk mengetahui mara bahayanya para ulama kibar, apalagi orang-orang awam dari masyarakat kita. Sangat samar, sangat halus, ya. Marah bahayanya, gaulnya, gailahnya. Bahkan sekelas para ulama besar tidak bisa, tidak mampu untuk mengetahui. Mereka juga terpapar yang seperti ini, terjangkit yang seperti ini. Masuk dalam hati mereka penyakit yang seperti ini. Itu ulama besar pada masanya. Apalagi yang awal. Ini menggambarkan betapa mengerikannya penyakit syahwat khafiyah ini. وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة. Dan yang diuji, yang dikasih bala dengan penyakit ini itu para ulama, para ubad ahli ibadah yang menyingsingkan lengan baju bersungguh-sungguh menempuh jalan akhirat. Ini penyakitnya orang-orang atas, penyakitnya orang-orang yang tinggi keutamaannya, penyakitnya orang-orang yang memiliki ilmu, penyakitnya orang-orang yang soleh, penyakitnya mereka yang menyingsingkan lengan baju, yang punya komitmen untuk menempuh bimbingan sunnah, menempuh jalan akhirat, menempuh upaya untuk menuju akhirat. Mereka dijelaskan di sini sisi balaknya. Fa innahum lamma qaharu nufusahum, maka sesungguhnya mereka ketika mereka memaksa mematahkan jiwa-jiwa mereka, wafatamuha anis syahwat, mereka lepaskan nafsu mereka dari syahwat yang ada, wahamaluha bilqahri ala asbabil ibadat, dan mereka membawa jiwa mereka dengan paksa untuk mengerjakan asbab ibadah kepada Allah. Karena mujahadah yang luar biasa, jihadun nafsi yang luar biasa, mengalahkan, menundukkan hawa nafsunya dari berbagai macam maasi, syahwat yang ada, tunduk untuk beribadah kepada Allah, maka lan tatma' fil ma'asi al-zahirah al-waqi'ah al-jawarih. Maka jiwa-jiwa yang tergembleng, terlatih dengan ibadah kepada Allah tadi, jauh dari maksiat, tidak punya tamak, tidak punya harapan besar, tidak punya kemauan untuk berbuat maksiat yang zahir, yang terjadi pada anggota badan. Tidak bakal. Mau berbuat maksiat yang nampak jelas, tidak mungkin. Dia sudah melatih dirinya untuk itu. Maka, fastarahat ila tadahuri bil ilmi wal amal. Dia merasa rahah, mencari raha, mencari ketenangan, kenyamanan dalam bentuk berpura-pura, tawahur, berpura-pura nampak keilmuan dan amalnya. Maka wawajadat makhlasa min syiddatil mujahadati fil lizzatil qabul indal khalqi wa nadharihim ilaiha bi'aynil waqadi wa ta'zim. Maka jiwa yang seperti tadi itu mendapatkan makhraj, solusi, tempat keluar, ya, dari kerasnya mujahadah. Dari kerasnya mujahadah mendapatkan pada lezatnya diterima, dikabul, diterima oleh makhluk. Mereka memandang kepada jiwa-jiwa itu dengan mata-mata pengagungan dan penghormatan. Dapat sini. فَأَصَابَتِ النَّفْسُ فِي ذَلِكَ لِذَّةٍ عَظِيمَةٍ, maka jiwanya mendapatkan pada poin-poin tadi kelezatan yang sangat besar, yang sangat agung. merasakan lezatnya menikmati puji sama orang, disanjung sama orang. Mereka semuanya menerima dia, mengeluh-eluhkan dia, memandang dia dengan penuh penghormatan, dengan penuh pengagungan. Nyaman dia, lezat dalam hatinya. Dalam hatinya. Fahtaqarat fiha tarkal ma'asi. Maka remehlah, menjadi remeh pada jiwa tadi meninggalkan perkara maksiat. Mudah bagi dia menjalankan kemaksiatan. Karena perkara zahir. Dikarenakan sudah mendapatkan penggantinya, solusinya dalam hatinya. Maksiat batinah namanya syahwatul khafiyah tadi. Cinta ketenaran, cinta kemasyhuran, senang dengan prestise, menjaga nama baiknya, manzilahnya di sisi orang lain, pujian orang, sanjungan orang, mendapatkan penyakit baru yang namanya syahwatul khafiyah. Fa ahaduhum yadhunnu annahu mukhrisun lillahi ta'ala wa qad uthbita fi diwanil munafiqin. Salah seorang di antara mereka menduga, mengira dia telah ikhlas lillahi ta'ala, padahal dia telah diisbatkan, dikukuhkan di daftarnya kaum munafik. Na'udzubillah. Wa hadhihi makidatun 'azimatun la yaslamu minha illa al-muqarrabun. Maka ini merupakan tipu daya yang begitu besar. Tidak ada yang selamat daripadanya kecuali orang-orang yang dekatkan kepada Allah. Al-Muqarrabun yang tingkat yang sangat tinggi. Ini sangat samar sekali. Dan bisa menimpa kita semua. Terutama orang-orang yang punya keutamaan. Hal ini harus diwaspadai oleh para ulama. Diwaspadai oleh para duat. Diwaspadai oleh para mubalighin. Diwaspadai oleh orang-orang yang memiliki keutamaan ilmu. Juga harus diwaspadai oleh orang-orang yang saleh, yang punya keutamaan ibadah, atau punya keutamaan akhlakiyah, dan yang lainnya, dan rata-rata terkait dengan perkara agama. Keutamaan agama. Kalau terkait dengan orang yang memang dia seorang penguasa, seorang pejabat, rawan itu. Memang dia mencari jabatan. Tapi ini untuk orang-orang yang alim, yang abid, yang saleh, yang berakhlak mulia, yang semestinya dilillahi ta'ala. Bahkan menimpa orang-orang yang bermujahadah, berjihadun nafsi, mengangkat hawa nafsunya, jiwanya untuk mentaati Allah, jauh dari kemaksiatan. Yang rawan kenaya, mereka-mereka ini. Masuk pada mereka syahwatul khafiyah. Maka harus kita waspada, sangat membahayakan sekali. Itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW di riwayat Aziz mengatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu riya dan syahwatul khafiyah. Disebutkan dalam riwayat yang lain terkait dengan syirkul asghar, itu lebih samar daripada derapan langkah semut di atas batu hitam di malam yang gelap. Semut jalan, kita enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengarkannya. Semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam, kita enggak mau melihatnya. Sesamar itu riya tadi dan syahwatul khafiyah tadi. Namun ada beberapa tanda untuk kita bisa mengetahui syahwat khafiyah, untuk kita mendeteksi sejak dini dan supaya kita bisa muhasabatun nafsi, jangan sampai ada pada kita penyakit ini. Fa'akul asyahwatul khafiyyatu laha mazahir wa imarat wa amarat. Syahwatul khafiyyah punya mazahir, bentuk-bentuk yang zahir, tanda-tanda zahir yang menggambarkan di hati dia terjangkiti penyakit ini. Ini bisa kita jadikan sebagai cermin untuk mengaca bagi diri kita masing-masing. Minha diantaranya adalah hubbul jawriyasah. Inti jadi. Itu yang namanya syahwatul khafiyyah. Senang posisi, senang kedudukan, senang riasah. Ya, ingin dia yang paling atas, dia yang paling terdepan, dia yang mendapatkan posisi ini. Senang semuanya bersumber daripadanya. Selalu mengatakan, saya, semuanya saya. Aku, saya. Hati-hati. Yang kedua, hubbul madhi wassara tazkiyah. Suka pujian, suka sanjungan, suka tazkiyah, suka rekomendasi. Dia yang berupaya mendapatkannya. dia mencari-cari. Adapun dengan tanpa dicari dia mendapatkan rekomendasi, bukan tercela, tapi rawan juga bagi yang lemah hatinya. Ketika dia menyukai itu semuanya, hati-hati. Sudah mulai merambat pada jiwa Anda penyakit syahwatul khafiyah. Dan yang ketiga, hubbut tasaddur fi jami'il umur wal majalis. Suka dia yang tampil dalam semua perkara dan semua majlis. Dia yang tampil, dia yang harus tampil duluan, dia yang harus berbicara, dia yang harus menguasai majlis, dia semua yang harus mengurus segala sesuatu yang ada. Semuanya dia, A dia, B dia, semuanya dia. Senang dengan ini semuanya. Hati-hati. Terjadi penyakit syahwatul khafiyah. Lihat Mukhtasar Minhajul Qasidin dari mulai halaman 262 sampai 268. Ini semua diperpanjang walaupun sebelum-sebelumnya juga telah dinasihatkan poin-poin yang mirip dengan ini semua, dikarenakan ini penyakitnya thullabul ilmi, ini penyakitnya para du'at ilallah, penyakitnya para ulama, penyakitnya para ibad. Waspada ini semua. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua di atas hidayah wa sunnah dan selamat dari penyakit-penyakit yang ada. Saya tutup dengan hadis menganjurkan kita untuk menjadi hamba Allah yang samar, hamba Allah yang enggak terkenal. Wa fi sahih Muslim min hadis Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu arda marfu'an, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Dalam sahih Muslim dari hadis Sa'd bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhai beliau secara marfu', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, al-ghani yang kaya hati, yang qana'ah, al-khafi yang samar, yang mencintai khumul yang tidak suka kemasyhuran. Itu khafi. Sudah dia bertakwa kepada Allah, orang yang saleh, orang yang ilmu dan amal, melaksanakan perintah-perintah syariat, menjauhi larangan-larangannya, qanaah orangnya, merasa kaya hati dan tersembunyi orangnya. Tidak ada yang kenal dia, tidak ada yang tahu dia. Nah, maka manakala kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan syuhrah, mubtala bisyuhrah, diberi bala ujian dengan kemasyhuran, nama kita sudah melambung kemana-mana, waspadalah. Waspadalah. Terus jaga diri. Jangan sampai terkena penyakit syahwatul khafiyah. Terus introspeksi. Terus bersifat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Benahi diri. Terus galakkan keikhlasan. Galakkan ketawaduan. Hindari takabur dan ujub. Jangan suka riyasa. Jangan suka aljah. Berupaya sekuat tenaga untuk yang maha Allah yang bertakwa. Dan yang khafi. Al-attaqi al-ghani al-khafi. A'adana Allah wa iyyakum min ash-shihhat al-khafiyyah wa razaqana wa iyyakum al-ikhlas fi jami'il a'mal. Semoga Allah memelihara semua dan antum sekalian dari penyakit syahwat khafiyyah, dan semoga Allah memberikan rezeki, menganugerahkan kepada kita dan kita semua keikhlasan dalam semua beramal. Nah, yang bisa menyelamatkan seseorang dari penyakit-penyakit ini semua adalah keikhlasan. Ikhlasun niyah, semuanya lillahi ta'ala. Ya, yang dipandang hanya Allah tabaraka wa ta'ala, yang diharapkan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Rasa khaufnya juga dari Allah tabaraka wa ta'ala semata. Semuanya Allah, himmahnya Allah, semuanya Allah azza wa jalla. Melatih diri untuk tawadhu' lillahi ta'ala. Rendah hati, melatih diri untuk istisgharun nafsi, menganggap kecil, rendah diri kita, jiwa kita. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa. La ilmu, wa la amal, wa la da'wah, wa la syi. Anggap selalu diri kita itu kecil, rendah. Untuk memotivasi kita menjadi yang lebih baik ke depannya nanti. Bersemangat untuk memperbaiki diri. Dan kita saling memberikan nasihat ketika ada pada masing-masing kita penyakit syahwat khafiyah ini, ketika dengan sangat samar dan sering kalinya yang tahu orang lain yang mendeteksi dia, pelakunya tidak merasa mendapatkan penyakit. Maka tawasi, hak tawasi bersabar juga diperlukan. At-tanasuh juga sangat diperlukan. Naam. Ini yang bisa diterangkan dan insyaAllah pada perjumpaan yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan ingkarul munkar. Mengingkari sebuah kemungkaran itu ada persyaratannya. Akan dibahas nanti insyaAllah, dikarenakan tidak semua yang munkar diingkari. Tidak semua perkara yang kita lihat sebagai perkara yang munkar harus kita bantah, harus kita ingkari, harus kita redam. Ada ketentuannya. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.